نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sedang mempelajari bahwa menjamak salat boleh apabila ada uzur masyaqqah, bukan jamak itu bukan khusus untuk uzur safar. Selama ada masyaqqah, kondisi keadaan yang memberatkan untuk sholat pada waktunya masing-masing, maka ada rukhsah untuk menjamak sholat. Nah, telah kita pelajari sebagian udur-udur itu. Ya, sebagian udur-udur itu telah kita pelajari. Di antaranya, nah, nanti kita pelajari apa? Hujan yang memberatkan, sakit yang memberatkan, khauf, dan yang lain yang telah kita pelajari. Secara khusus telah kita pelajari bahwa menjamak sholat karena hujan, yang afdol adalah jamak apa? Jamak takdim atau jamak takhir? Jamak takdim. Bahkan perlu ana ulangi, bahkan jamak ta'khir karena udzur hujan itu diperselisihkan. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan jamak ta'khir. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan jamak ta'khir dengan udzur hujan. Adapun As-Sa'di, Al-Qaymin, ya, sebagaimana telah kita pelajari, As-Sa'di di matan kita akan kita pelajari, membolehkan. Nah, adapun alasan bahwa jamak takdim lebih utama karena hujan, Ibnu Qudamah rahimahullah punya keterangan dalam kitab Al-Mughni. Beliau di sana menerangkan, menukil bahwa kaum salaf mereka menjamaknya dengan jamak takdim. Nah, menjamaknya dengan jamak takdim. Bahkan bahasanya, ungkapannya, Ibnu Taimiyah mengatakan as-sunnah, yakni yang disunnahkan dalam menjamak salat karena hujan adalah di waktu maghrib, yakni jamak takdim. Bahasanya Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawa as-sunnah, yang merupakan sunnah yang disunnahkan dalam menjamak salat karena hujan adalah menjamaknya di waktu maghrib, artinya apa? Jamak takdim. Dan tambahan juga dari Ibnu Qudamah, kalau mau jamak ta'khir, jadi alasan yang menguatkan bahwa afdal jamak takdim, karena kalau mau di jamak ta'khir, konsekuensinya hujan itu harus tetap turun ketika masuk waktu sholat yang kedua. Jadi ketika masuk waktu sholat isya, hujan turun, masih turun. Ya, jadi udzur itu berlanjut, terus berlanjut sampai masuk waktu sholat yang kedua. Kalau mentakhir duhur ke asar, berarti udzur hujan itu harus terus berlanjut sampai masuk waktu asar. Karena kalau terputus sebelum masuk waktu sholat isya atau sebelum masuk waktu sholat asar, hujan berhenti, udzur berakhir, tidak bisa menjamak. Jadi kita akan belajar nanti syarat-syarat menjamak. Juga kalau mau dijamak takhir malam hari, berarti kaum muslimin akan keluar dalam keadaan gelap, jadi malam, lebih malam, Jadi lebih mudah kalau mereka menjawabnya dengan jamak takdim di waktu maghrib. Juga konsekuensinya kalau ditakhir, jamaah yang ada di masjid yang sudah berkumpul di masjid akan menunggu lama. Mereka menunggu di masjid sampai masuk waktu sholat isya atau sampai masuk waktu sholat asar baru sholat jamaah takhir. Lebih mudah kalau di jamaah takdim mereka sudah ada di masjid, sholat di jamaah takdim, setelah itu nanti kalau hujan berhenti mereka bisa pulang. Kalau di jamaah takhir berarti mereka akan menunggu lama di masjid sampai masuk waktu isya, sampai masuk waktu asar baru jamaah takhir. Nah, itu alat makanya menguatkan bahwa jamaah takdim memang lebih utama. Nah, karena jamaah ini tujuannya untuk memberi rukhsah, keringanan. Mana yang lebih mudah itulah yang afdal. Baik. Sekarang kita akan belajar agar betul-betul paham cara menjamak sholat dan tidak sembarangan. Ya, kita akan belajar syarat-syarat menjamak sholat. Nah, jadi dari matan kita petik boleh menjamak sholat jamak takhir, ya jamak takhir apabila ada udzur dengan niat menunda sholat sampai keluar waktu dengan niat, ya dengan niat untuk menjamak sholat dengan jamak takhir. Nah, ya bagaimana telah diterangkan. Nah, bahwa sholat bisa dikerjakan di luar waktunya apabila dijamak. Bisa dimajukan dengan jamak takdim, bisa diundur dengan jamak takhir. Baik. Sekarang kita akan belajar syarat-syarat jamak, menjamak sholat. Apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga jamak takdim boleh dikerjakan dan sah. Apa saja syarat-syarat yang wajib terpenuhi sehingga jamak takhir boleh dikerjakan dan sah. Kita mulai dengan syarat-syarat jamak takdim. Syarat yang pertama, udzur yang menjadi alasan untuk menjamak sholat. Udzur itu ada ketika memulai sholat yang kedua. Udzur harus ada, yani udzur ada. Nah, jadi yang diharuskan ada adalah udzur ada saat memulai sholat yang kedua. Apa yang antum fahami? Difahami dari sini, meskipun udzur itu tidak ada sebelumnya. Ini jamak takdim ya. Artinya kalau menjamak masjid dengan isya berarti menjamak maghrib, isya dijamak ke maghrib, dimajukan ke maghrib. Kalau duhur dengan asar berarti asar dimajukan ke duhur. Sholat maghrib sholat yang pertama, sholat isya sholat yang kedua. Sholat duhur sholat yang pertama, sholat asar sholat yang kedua. Sholat yang pertama, udzur ada saat memulai sholat yang kedua. Udzur ada ketika memulai sholat yang kedua. Berarti udzur ada ketika sholat isya dimulai. Udzur ada ketika sholat asar dimulai. Meskipun udzur itu tidak ada sebelumnya. Meskipun udzur tidak ada sebelumnya. Ketika sholat maghrib, mulai sholat maghrib, sampai selesai udzur tidak ada. Ketika selesai, udzur ada. Sehingga memulai sholat isya, dijamak ke sholat maghrib dalam keadaan udzur sudah ada. Sehingga jadi alasan untuk menjamak takdim. Sebelumnya udzur tidak ada. Sampai selesai sholat duhur, ya, setelah usai baru udzur itu ada. Sehingga dengan udzur itu jadikan alasan sholat asar ditakdir, dimajukan untuk dijamak. Yang penting itu, yang penting udzur ada ketika sholat yang kedua dimulai. Argumennya, alasannya, karena pembukaan, permulaan sholat kedua itulah letak di jamaknya sholat. Permulaan sholat yang kedua, itulah letak di jamaknya sholat. Sehingga udzur di situ harus ada. Yang di jamak sekarang yang mana? Sholat maghrib kan dikerjakan pada waktunya ya? Di mana ini? Sholat maghrib dikerjakan pada waktunya. Sholat duhur dikerjakan pada waktunya. Yang di jamak sekarang yang digabungkan adalah yang setelahnya dimajukan. Isanya dimajukan waktu maghrib, asarnya dimajukan ke duhur. Jadi letak menjamak sholat itu pada permulaan sholat yang kedua. Jadi ketika memulai sholat isya dijamak dengan maghrib, udzur harus ada di situ. Meskipun sebelumnya tidak ada. Ketika memulai sholat asar dengannya dijamak dengan sholat duhur, saat itu udzur harus ada. Meskipun sebelumnya tidak ada. Nah, jadi letak jamak, ya, jamak itu artinya menggabungkan letaknya di permulaan sholat yang kedua, bukan di sholat yang pertama. Nah, oh iya, jadi tidak dipersyaratkan pada jamak takdim bahwa udzur dan niat menjamak sudah harus ada sejak memulai sholat yang pertama, tidak. Tidak dipersyaratkan bahwa udzur untuk menjamak dan niat untuk menjamak sudah ada ketika memulai sholat yang pertama. Itu tidak dipersyaratkan. Jadi ketika sholat maghrib tidak ada udzur. Ketika sholat maghrib tidak sakit misalkan, bukan musafir, tidak hujan. Nah, tidak ada niat untuk menjamak. Baik. Setelah salam menghadap maghrib, turun hujan. Setelah salam dari sholat duhur, turun hujan. Atau setelah salam dari sholat maghrib, sakit misalnya. Ya. Setelah salam dari sholat duhur, sakit. Jadi, ketika memulai sholat isya untuk dijamak, udurnya ada. Di sini baru berniat menjamak. Ketika memulai sholat asar, dengan niat dijamak, udzur ada. Di situ baru mulai niat dan jamak. Difahami? Jadi tidak dipersyaratkan bahwa udzur harus ada sejak sholat yang pertama. Dari permulaan sampai akhir. Begitu pula niat, tidak. Nah. Jadi sah berniat jamak sholat setelah salam dari sholat yang pertama. Setelah salam dari sholat maghrib, setelah salam dari sholat duhur, baru berniat untuk menjamak. Atau ketika hendak membaca takbiratul ihram sholat yang kedua, baru di situ meniatkan jamak. Karena udzur. Ya. Terjadi di situ. Baik. Difahami ini? Tidak dipersyaratkan pula bahwa udzur itu harus ada hingga sholat kedua selesai. Tadi, kita sholat maghrib misalkan. Udzur tidak ada, hujan tidak turun, niat untuk menjamak juga tidak ada. Kita salam, hujan turun. Setelah duhur selesai, baru turun hujan. Kita pun menjamak. Sepakat, jamak taklim. Sehingga kita berniat menjamak ketika hendak mulai sholat isya. Ketika hendak mulai sholat asar, kita majukan dengan niat menjamaknya karena di situ ada udzur. Baik, apakah dipersyaratkan hujan ini harus terus turun sampai sholat selesai? Jawabannya tidak. Tidak dipersyaratkan bahwa udzur itu harus ada hingga sholat kedua selesai. Jadi ketika kita takbiratul ihram melaksanakan sholat isya, tidak lama setelah itu hujan berhenti. Baru rakaat pertama hujan sudah berhenti, rakaat kedua hujan sudah berhenti, rakaat ketiga hujan sudah berhenti. Lanjut, jamaknya sah. Jamak sah. Meskipun berhenti di pertengahan sholat. Nah, meskipun berhenti di pertengahan sholat. Difahami? Nah. Begitu pula, seseorang misalkan menjamak sholat karena sakit. Nah, karena sakit. Badannya sakit, pusing. Ya. Lemas, kepayasan. Sehingga ringan baginya menjamak sholat dengan jamak takbir. Subhanallah. Ketika dia memulai sholat yang kedua, ringan, sembuh. Allah sembuhkan dia. Nah, jadi ketika dia sudah takbiratul ihram, masih uzur masih ada. Nah, rakaat pertama selesai, rakaat kedua tiba-tiba ringan, merasa sehat, hilang sakitnya. Allah sembuhkan dia. Apakah jamaknya batal? Hah? Aja bu, antum sudah tahu ilmu batal? Berdasarkan yang kita pelajari, tidak. Berarti sholatnya diteruskan dan sah jamaknya. Jadi udzur itu yang penting ada ketika memulai sholat yang kedua yang dijamak. Dan udzur itu tidak dipersyaratkan harus terus berlangsung sampai sholat yang kedua selesai. Tidak dipersyaratkan. Yang penting ada ketika memulai permulaan sholat yang kedua saat dimulai, di situ udzur ada. Karena itu tempat itu letak menjamak, di situ yang dipersyaratkan. Difahami? Ini yang kalian dengar salah satu pendapat pada mazhab Ahmad. Pada mazhab Hambali. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik dan jumhur ulama. Salah satu pendapat ada mazhab Hambali. Baik. Ini yang dirajihkan Ibnu Taimiyah. Ini pula yang dirajihkan Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, Ibnu Baz dalam majmu' fatwanya dan Ibnu Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti'. Dalil yang menunjukkan hal itu dari segi niat, dalil yang menunjukkan terkait dengan niat, terkait dengan niat menjamak, perhatikan dalilnya. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menjamak sholat dengan sahabatnya dalam safar, beliau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, tanpa pemberitahuan sebelumnya, ceritanya lengkapnya begini. Pada rangkaian Hajjatul Wada', ketika Nabi SAW keluar dari Madinah ke Makkah, safar, beliau mengqadha sholat tanpa dijamak. Pada rangkaian safar Nabi alaihi salatu wassalam dari Madinah ke Mekah, beliau mengqadha sholat tanpa dijamak. Ketika Nabi SAW berada di Mina, Nabi di Mina itu sejak tanggal 4 Zulhijjah, empat hari di Mina. Nabi SAW mengqadha sholat selama di Mina bersama sahabat tanpa dijamak. Kemudian Nabi meninggalkan Mina tanggal 8 Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Nah, singkat cerita, sampai di Arafah, Nabi alaihissalatu wassalam menjamak salat zuhur dan asar dengan jamak takdim bersama sahabat tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi Nabi salat zuhur qasar 2 rakaat. Ketika salat zuhur dimulai, sebelum dimulai Nabi tidak memberi pengumuman. Tidak memberi pengumuman, pemberitahuan kepada sahabatnya bahwa kita nanti akan menjamak takdim. Tidak. Sebelumnya tidak ada jamak ya. Mulai dari Madinah ke Makkah tidak dijamak kan salatnya tadi keterangannya di qasar tapi tidak dijamak. Di Mina selama 4 hari di qasar tapi tidak dijamak. Keluar dari Mina sampai di Arafah, Nabi mulai salat zuhur 2 rakaat. Sebelum mulai salat tidak ada pengumuman bahwa nanti akan dijamak. Tidak. Selesai salat zuhur 2 rakaat, lanjut salat asar 2 rakaat di jamak takdim. Sahabat baru tahu bahwa sholat di jamak ketika mereka akan melaksanakan sholat asar bersama Nabi SAW. Dari awal sampai selesai sholat duhur, mereka tidak tahu bahwa sholat akan di jamak. Karena sebelumnya Nabi tidak menjamak. Dari Makkah ke Madinah selama safar di qasar tidak di jamak. Di Mina 4 hari mereka di situ di qasar tanpa di jamak. Mulai menjamak kapan? Di Arafah. Jadi para sahabat tidak menyangka, tidak tahu kalau akan dijamak. Tahunya mereka bahwa akan dijamak ketika akan dikerjakan surat Asar. Di situ baru mereka tahu dan melihatkan. Difahami? Hah? Naam. Jelas jadinya. Syarat yang kedua, mualaf antara kedua sholat yang dijamak. Mualat yaitu bersambung, berkesinambungan, ya. Mualat artinya berkesinambungan, bersambung berkesinambungan antara kedua sholat yang dijamak. Yakni keduanya tidak dipisah dengan pemisah yang membatalkan jamak. Itu makna mualat. Dua sholat yang dijamak ini antara keduanya harus mualat, yakni berkesinambungan. Artinya keduanya tidak dipisah dengan pemisah yang membatalkan jamak sholat. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa dobit, apa kriteria mualat? Yakni apa kriteria pemisah yang akan memutus mualat sehingga jamak batal? Ada dua pendapat. Pertama, ada yang berpendapat antara keduanya tidak dipisah kecuali dengan apa? Dengan qomat dan wudu. Keduanya tidak dipisah kecuali dengan apa? Qomat dan wudu. Jadi setelah sholat duhur misalkan salam, ya hanya qomat. Qomat lanjut lagi sholat asar. Setelah sholat maghrib salam, qomat lanjut sholat isya. Atau diantara jamaah ada yang butuh berwudu karena batal, dia pun keluar berwudu sebentar, masuk lagi ikut menjamak, boleh. Nah masih berkesinambungan namanya. Nah adapun qomat itu keharusan memang. Pada hadis Jabir, ya. Ketika Nabi Al-Qasalam Jabir, Habib Jabir Al-Qasalam, dalam Sahih Muslim, ketika menjamak sholat tadi di Arafah yang kita dengar itu, duhur dengan apa di Arafah? Duhur dengan asar jamak takdim. Nah, antara duhur dengan asar ada qomat. Nah, begitu pula di Muzdalifah, jamaknya jamak takhir, kita akan belajar. Di Muzdalifah jamaknya jamak takhir. Maghrib dengan isya dilaksanakan di waktu isya. Antara maghrib dan isya ada qomat. Nah, yang memisah. Dan itu tidak dianggap memutus mualaf. Jadi qomat dan wudu. Qomat kenapa tidak dianggap memutus mualaf? Karena qomat keharusan. Ya, satu keharusan di qomat dulu baru lanjut salat yang kedua. Adapun wudu kenapa dianggap tidak memutus mualaf? Karena wudu terkait dengan maslahat sholat. Dia tidak bisa sholat kalau batal dan tidak berwudu. Kalau batal harus berwudu, jadi maslahat sholat. Baik, pendapat yang kedua. Pendapat tadi mazhab Hambali, ya. Pendapat yang kalian dengar tadi mazhab Hambali. Pendapat yang kedua mengatakan kriterianya kembali ke adat. Tidak dipisah dengan waktu yang lama secara adat. Tidak dipisah dengan waktu yang lama menurut adat. Jika dipisah sebentar secara adat, secara perhitungan adat itu sebentar, tidak mengapa. Baik. Kalau setengah jam kemudian baru dijamak, secara adat itu lama atau sebentar, ya? Kalau setengah jam. Hah? Lama, ya? Nah, lama. Baik. Tapi jamaknya siapa tidak? Tidak. Baik. Apabila misalnya habis sholat duhur atau habis sholat maghrib ada perbincangan ringan, gitu. Nah, ada perbincangan ringan, ringan sebentar. 1 menit, 2 menit, sebentar. 1 menit, 2 menit itu lama apa enggak ya? Terada. Hah? Enggak, jangan hitung 1 menit, 2 menit. Ini berputar. Nah, ada yang sebentar, bincang-bincang sebentar. Mungkin beberapa detik gitu kan. Atau semisalnya. Nah. Atau seseorang wudu atau tayamum. Asalkan tidak lama ya. Kalau wudunya jauh. Nah, tempat wudunya jauh sehingga butuh waktu yang cukup lama, bermenit-menit. Nah. Ya, secara adat itu dianggap lama. Sampai 1/4 jam misalkan. Nah. Berarti memutuskan. Jadi intinya secara adat terpisah waktu yang secara adat itu tidak lama. Meskipun terjadi perbincangan atau wudu sebentar, nah, tidak mengapa. Alasannya pendapat ini karena suatu hukum syariat, dan ini memang ada kaidah fikihnya. Ada kaidah fikihnya, yaitu suatu hukum syariat yang pembatasan kriterianya tidak ditetapkan dalam syariat, maka pembatasannya dikembalikan kepada adat. Ini memang menjadi kaidah fikih. Ada, jika ada satu hukum syariat tidak dibatasi kriterianya dalam syariat, maka dikembalikan ke adat. Contohnya sekarang ini, ketika dipersyaratkan mualat, tidak ada dalam syariat penetapan kriterianya, maka dikembalikan ke adat. Contoh lain, tetangga, ya, kita diwajibkan berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu, menyakiti tetangga. Nah, jauh. Sekarang batasannya tetangga itu berapa rumah dari rumah kita? 5 rumah, 6 rumah, 10 rumah, 15 rumah, atau sampai 100 rumah ke sana masih tetangga? Berapa rumah ini jadi tetangga? Nah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditetapkan bahwa tetangga itu sekian rumah dari rumah kita. Tidak ada. Jadi dikembalikan ke mana penetapannya? Kembali ke adat. Adat masyarakat, apakah yang sana masih dianggap tetangga sudah atau sudah tidak? Itu yang menentukan. Nah, sama dengan ini. Pendapat ini adalah pendapat fuqaha Syafi'iyah. Pendapat fuqaha Syafi'iyah dipilih dari kalangan Hanabilah. Pendapat ini dipilih oleh fuqaha Hanabilah, seperti sebagian fuqaha Hanabilah yang memilih pendapat ini seperti Ibnu Qudamah dan Ibnu Baz. Ini tadi pendapat fuqaha Syafi'iyah dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Baz dari kalangan Hanabilah. Jelas. Apakah boleh dipisah dengan sholat sunnah rawatibah habis sholat maghrib? Sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah. Nah, apakah boleh dipisah dengan sholat sunnah rawatibah? Misalkan usai sholat maghrib, sholat sunnah 2 rakaat ba'diyah, setelah itu jamak sholat dengan sholat isya. Habis sholat duhur, sholat sunnah rawatibah ba'diyah 2 rakaat, setelah itu dijamak. Menurut mazhab Hambali tidak bisa. Menurut mazhab Hambali yang merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan yang menjadi mazhab mereka, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i, tidak bisa. Kalau dipisah dengan rawatibah, salat sunah rawatibah tidak boleh dijamak, batal jamaknya. Tidak boleh dijamak. Bagaimana dengan salat yang lain? Selain sholat rawatibah, sholat yang lain selain sholat sunnah rawatibah, menurut mayoritas Hanabilah juga tidak boleh. Jadi intinya, jangan dipisah dengan sholat, hanya dipisah dengan apa? Qomat. Jika ada yang butuh berwudu, maka berwudu. Kalau waktunya tidak lama. Kalau jauh tempat wudunya atau ngantri, ya, antrian obur sehingga tertahan sampai sampai mungkin 15 menit, 20 menit, sampai setengah jam. Artinya secara adat itu cukup lama, terpisah, putus semuanya. Tidak bisa lagi membina. Nah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, tertib. Menurut urutan sholat yang telah ditetapkan dalam syariat. Tertib. Menurut urutan sholat yang telah ditetapkan dalam syariat. Jadi, urutannya ya maghrib baru isya gitu. Zuhur baru asar. Nah, tertib. Apabila tidak tertib, jamak tidak sah. Apabila tidak tertib, jamak tidak sah. Walaupun karena tidak tahu atau lupa. Lupa misalkan, sholat asar dulu, setelah itu baru mau sholat zuhur di jamak. Nah, terbalik susunannya. Dalam keadaan lupa, tidak sah. Nah, jadi jika terbalik seperti itu, maka yang setelahnya harus diulang. Misalkan sholat asar dulu, kemudian zuhur, ya, maka yang zuhur sah, yang asar tidak. Berarti setelah sholat zuhur, ulang sholat asarnya. Nah, begitu. Harus tertib. Alasannya karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam menjamak sholat mengerjakannya secara tertib. Secara tertib. Sementara Nabi telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Selesai ya, untuk jamak takhlil selesai. Itu syaratnya, tiga itu. Sekarang syarat-syarat jamak ta'khir. Syarat yang pertama, berniat menjamak sebelum tersisa waktu yang sempit, yang tidak cukup untuk pelaksanaan sholat secara utuh. Alasannya, tidak boleh menunda sholat hingga waktunya sempit dan mengeluarkan sebagian rakaat dari waktunya tanpa diniatkan untuk dijamak dengan sholat setelahnya. Karena tidak boleh apa? Tidak boleh menunda sholat hingga waktunya sempit dan mengeluarkan sebagian rakaat dari waktunya. Kalau dikerjakan di waktu yang sempit itu, sebagian rakaat di luar waktu pengerjaan pelaksanaannya tanpa diniatkan sebelumnya untuk dijamak dengan sholat setelahnya. Misalkan sholat duhur sekarang, kalau waktu sekarang kita ini masuk waktu sholat asar jam berapa? Sekitar jam 3 ya. Iya. Nah, kalau sholat duhur jam 2 lewat 55 menit misalnya. Tersisa berapa? 5 menit, sudah sempit. Kira-kira masih bisa 4 rakaat itu? Hah? Bisa? Bisa kalau mato-mato burung gagak. Nah, ya gitu maksudnya ya. Artinya, tersisa 7 menit, tersisa 5 menit. Jadi kalau sholat, ada sebagian rakaat, pelaksananya sudah masuk waktu asar. Jadi tersisa 5 menit, 7 menit, baru berniat. Wah, saya jamak. Saya akan jamak dengan asar. Tadinya tidak ada niat menjamak, ditunda. Ketika sempit, nanti saya jamak saja dengan salah. Padahal, ketika dia berniat menjamak, waktu sudah sempit dan itu sebenarnya kalau dia laksanakan sholat di situ, ada sebagian rakaat yang terlaksanakan di luar waktu. Nah, ini tidak sah. Niatnya kalau begini tidak sah. Kalau sudah sempit begitu tidak sah niatnya. Nah, ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Ini mazhab Hambali dan Syafi'i. Jadi andaikan, misalkan ya, musafir, musafir atau dia sakit, dia nunda sholat. Musafir dia capek, sakit, ya terasa kewayahan, dia nunda-nunda sholat. Masuk jam 2, belum juga beranjak sholat. Nah, ini ada, dia memang sedang berbaring, sakit, atau dia ini musafir, dalam sahab. Setengah 3, masih mikir-mikir. Setengah 3 baru berniat, sah? Setengah 3 dia niat jam 11, ke jamak saja lah dengan setelahnya. Setengah 3 baru berniat, sah? Sah, karena waktu masih cukup. Nah, belum sempit. Paham? Nah. Itu yang dipersyaratkan pertama. Adapun kalau sempit waktu seperti tadi, sisa 5 menit, misalkan, misalnya, ya, baru kemudian dia berniat tidak apa. Dalam hal ini, dia wajib mengerjakan sholat itu. Pada contoh tadi wajib segera sholat zuhur dan bertobat kepada Allah SWT ketika dia menunda sampai sempit. Nah, tentunya sebagian rakaat akan dikerjakan di luar waktu. Sudah masuk waktu asar, sudah azan sudah terdengar, dia baru rakaat kedua misalkan, atau baru rakaat ketiga, ya, dia wajib bertobat istighfar dalam hal ini kesalahannya menunda sampai sempit seperti itu. Nah, dan dia harus mengerjakan. Baik. Setelah itu nanti dia sholat asar, dan itu bukan jarak, karena niatnya tadi tidak sah. Difahami? Syarat yang kedua, uzur terus berlanjut hingga memulai sholat yang kedua. Udur. Udur ada sejak awal, sejak berniat. Udur ada sejak berniat. Sejak berniat untuk menjamak. Dan udur itu terus berlanjut. Udur ada sejak berniat untuk menjamak. Udur sudah ada. Ya. Karena tidak boleh berniat untuk menjamak tanpa ada udur. Kan begitu. Jadi ketika dia berniat, di situ udur sudah ada. Nah, jadi sejak awal, sejak dia berniat untuk menjamak, udur sudah ada. Dan udur ini harus terus berlanjut hingga memulai sholat yang kedua. Udur ini harus terus berlanjut hingga memulai sholat yang kedua. Hingga permulaannya ya. Jika udur berakhir sebelum waktu sholat kedua masuk, tidak boleh menjamak. Difahami ini? Ana ulangi. Bahasanya lebih tepat lagi. Udur ada sejak berniat untuk menjamak. Dan udur itu terus berlanjut hingga masuk waktu sholat yang kedua. Tepatnya begitu. Hingga masuk waktu sholat yang kedua. Jadi ketika masuk waktu sholat asar misalnya, jadi mulai dari dia berniat menunda dengan niat untuk di jamak akhir, udzur ada terus berlanjut. Masuk waktu sholat asar, azan terdengar, udzur masih ada. Nah, maka di sini sah. Jika udzur berakhir sebelum waktu sholat yang kedua masuk, misalkan dia berniat sejak awal zuhur masuk, dia berniat mau di jamak. Setengah 3 udzurnya berakhir. Hah? Jam 2 udurnya berakhir. Boleh dijamak? Tidak boleh. Karena udur yang dengannya dia sah berniat untuk menjamak. Udur yang menjadi alasan untuk menjamak ternyata berhenti sebelum waktu sholat yang kedua. Masuk. Difahami? Pada contoh tadi, dia berniat masuk waktu sholat itu dia menjamak menjamak sholat. Nah. Sakit, jamsanya atau sakit. Setengah 3. Dia sudah sampai di rumahnya. Setengah 3 dia sampai di rumahnya. Jadi bukan musafir lagi. Boleh menjamak? Tidak boleh. Karena dia sekarang bukan musafir. Udurnya berakhir. Nah, dari awal dia berniat jamak akhir. Setengah 3 sembuh. Nah, yang ketiga sembuh. Jangankan sholat, lomba lari juga bisa. Nah, akhirnya wudunya berakhir. Baik. Berarti boleh menjawab? Hah? Jawab. Tidak boleh? Tidak boleh, karena wudhu terputus. Sebelum masuk waktu yang kedua. Nah, adapun kalau sudah masuk waktu sholat asar, baru kemudian wudhunya berakhir, maka di sini boleh. Nah, dengan demikian, ya tadi sudah dicontohkan ya, contoh musafir tadi. Tetapi di sini ada faedah. Antum sudah paham tadi syarat ini? Sudah paham ya? Jadi kalau misalnya hujan contoh ya, orang berkumpul maghrib ini. Sepakat sudah kita takdir aja. Hujan turun kita takdir ke isya. Nah, ada menunggu di masjid. Belum masuk ke salat isya, hujan berhenti. Hah? Masih boleh dijamak? Jawabannya tidak. Tidak boleh. Berarti laksanakan salat itu saat itu. Salat maghrib laksanakan saat itu. Nah. Difahami? Nah. Musafir sakit tadi itu disentuhkan. Tapi di sini ada faedah terkait musafir. Ini penting. Faedah ini. Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Syahul Mumti' memberi faedah. Seorang musafir dia berniat untuk jamak takhir. Baik. Kemudian dia pun dalam perjalanan pulang. Dia dalam perjalanan pulang. Musafir dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya. Dan dia berniat jamak takhir. Belum masuk waktu sholat yang kedua, ternyata dia sudah tiba tempat tinggalnya. Berarti wudhu safarnya berakhir. Tadi sudah kita pelajari, berarti di sini tidak boleh menjamak. Artinya dia harus apa? Ketika tiba dia harus mengerjakan sholat duhur atau maghrib. Sholat safarnya maghrib. Nah, karena dia tiba di tempat tinggal belum masuk waktu sholat yang kedua, belum masuk waktu sholat asar, belum masuk waktu sholat isya. Tetapi apabila dia kelelahan, perhatikan. Apabila dia kelelahan karena dia habis safar, ya, gara-gara safarnya dia capek sekali dan mengantuk sekali. Orang safar kan begitu. Tiba di tempat tinggal dalam kondisi mengantuk, butuh tidur, badannya lelah sekali. Ya, dia merasa berat kalau dia menahan kantuknya, menahan istirahatnya menunggu masuk waktu sholat asar atau sholat isya, dia merasa berat. Nah, karena lelah sekali mengantuk sekali, maka di sini berarti terkena apa? Udur apa lagi yang kena di sini? Udurnya bukan udur safar, tapi udur masyakkah. Udur masyakkah. Al-masyakkah itu tak jadi berfaisir. Di sini dia punya udur berat. Jika tidak menjamak, sudah boleh dijamak. Setelah itu dia sudah berpulang. Maunya. Nah, ini dijelaskan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Difahami? Hah? Paham ya? Nah. Baik. Yang ketiga tertib. Seperti penjelasan yang pertama. Ya, sama persis. Penjelasannya sama dengan jamak takdim. Ini mazhab Hanbali. Yakni bahwa tertib merupakan syarat jamak takdir, ya. Ini mazhab Hanbali dan salah satu wajah dalam mazhab Syafi'i. Nah, hanya ini yang dipersyaratkan. Adapun muwalat berkesinambungan tidak dipersyaratkan kalau jamak takdir. Kalau jamak takdir berkesinambungan tidak dipersyaratkan. Namun lengkapnya insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktu. Yang jelas singkatnya begitu, muwalat tidak dipersyaratkan. Menurut pendapat yang rajih tidak dipersyaratkan pada jamak takdir. Artinya setelah sholat duhur misalkan, ya, masuk waktu sholat asar ya, terpenuhi syarat-syarat, boleh dijamak. Dia pun sholat duhur, Setelah itu dia pergi, ya, melakukan kegiatan, ya. Al-Muhim, dia pisah sampai satu jam setelahnya baru dia sholat asar. Nah, dia sudah sholat maghrib, masuk ke sholat isya, terpenuhi syarat, jamak takbir, dia sholat maghrib. Setelah itu dia tidak langsung sholat isya. Dia pisah, dia sampai satu jam kemudian, ya, dia melakukan kegiatan ini dan itu, satu jam kemudian baru dia sholat isya sah. Jadi tidak harus disambung. Kalau jamak takbir. Kenapa? Karena pada jamak takbir sholat yang kedua dikerjakan pada waktunya, itu semua waktunya. Nah, selengkapnya nanti insyaAllah pada pertemuan berikutnya, karena waktu. Nah, Allahumma sabar. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah.